Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qila rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah. Wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu dan para pendengar Radio Roja Bandung. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita tetap mampu mengabdikan diri kepadanya. Dan yang kedua, rasa syukur saya sampaikan kepada pengurus dan ketua DKM Masjid Raya Cipaganti yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk adanya kajian di pagi yang berbahagia ini. Dan yang ketiga, juga rasa syukur saya sampaikan kepada seluruh panitia dan seluruh kaum muslimin dan antum semua yang terlibat di dalam kegiatan kajian pagi yang berbahagia ini. Dan juga saya tidak lupa kepada seluruh hadirin, juga hadirat yang hadir di tempat yang mulia ini, yang dengan sebab antum hadir saya juga bisa mengajar di tempat yang mulia ini. Sebab di antara keduanya mendapatkan bagian dari pahala insyaallah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita masih membahas dan akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Walaupun pembahasan tentang para sahabat pada sesi yang pertama kemarin sore, sebenarnya itu pun belum kita sempurna membahasnya. Dan bahasan di pagi hari ini adalah berkaitan dengan sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pokok adalah sampai terbunuhnya dan syahidnya Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Buku paduan yang saya pegang untuk membahas ini, sesungguhnya ya kalau berkaitan dengan buku pegangan sangat banyak dari kitab-kitab tarikh, tetapi buku yang kita akan bahas adalah sebuah buku yang berjudul Hukbah Minat Tarikh Mabaina Wafatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ila Maktali Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu fakta sejarah dari sejak wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai syahidnya Al-Husain Ibnu Ali, yang dikarang oleh Syekh Utsman Ibnu Muhammad Al-Humais hafizahullahu ta'ala. Dan buku ini telah diterjemahkan dalam edisi Indonesia. Inilah faktanya, meluruskan sejarah umat Islam sejak wafat Nabi SAW hingga syahidnya Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan silakan antum mencari bukunya di mana saja ya, untuk sekedar antum menjadi rujukan nanti di rumah. Dan bahasan ini kita akan bahas dalam silsilah daurah. Karena tidak mungkin bahasan ini bisa dibahas dalam satu pertemuan. Setidaknya memerlukan secara bahasan singkat adalah 4 pertemuan. Dan ini adalah pertemuan yang pertama. Para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan kemarin secara singkat kenapa kita berbicara tentang sahabat ridwanullahi taala alaihim, dan kenapa kita berbicara tentang sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memaparkan secara singkat, saya ingin menjelaskan dulu bahwa sejarah itu bisa membentuk fikrah seseorang, dan bisa juga fikrah itu pemikiran, dan bisa merubah juga satu karakter syakhsiyah, bahkan akan membentuk apa yang dinamakan dengan budaya. Dan ini pengaruh sejarah. Mungkin para ibu diharap untuk tidak ngobrol yang di belakang sitar. Dan ini biasa di mana saja. Para ibu itu suka ngobrol ya. Mohon untuk diperhatikan karena ini bahasan jarang. Bahasan jarang ya, kita harus sedikit memperhatikan. Nah, saya jelaskan bahwa sejarah itu bisa membentuk seseorang, baik cara berpikir, baik budayanya atau karakternya. Kita lihat dalam kenyataan umat Islam di Indonesia atau kenyataan bangsa Indonesia. Kita lihat cerita para pembawa ajaran Islam yang mengajarkan Islam ke Indonesia. Orang Indonesia, dan kita semua bersyukur kepada nenek moyang kita yang itu adalah dikatakan pedagang dari Gujarat dan sebagainya. Merekalah yang menyebabkan kita ini tahu Islam. Tetapi sejarah tentang mereka dari sisi keabsahannya dan sebagainya, memang ini sangat sulit sekali. Nah, kita lihat umpamanya, kita diperlihatkan umpamanya sejarah tentang Wali Songo. Ya, walaupun wali bukan 9, tetapi umat Islam di Indonesia mengenal tentang wali yang 9. Ya. Maka dari mulai kita sejak SD, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi, atau mungkin ditampilkan dalam sebuah tayangan film, orang mengenal Wali Songo itu sebagiannya digambarkan orang yang kuat. Artinya bisa kertas menjadi uang. Diceritakan umpamanya dia sol apa ada di sini, jumatannya ada di Saudi gitu ya. Dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia kalau ditanya siapa orang alim, maka mereka akan mengatakan yang namanya orang alim itu orang yang punya khawarikul adah, orang yang punya kemampuan di luar kemampuan orang biasa, bisa terbang di atas di udara, bisa berjalan di atas air. Maka kalau ada orang bertanya mau kemana, mau ke orang alim. Mau ke orang alim bukan orang yang tahu tentang hafal Quran, bukan kepada orang yang dia tahu tafsir Quran, bukan kepada orang yang tahu tentang sahih dhaif. Tetapi di masyarakat kita menganggap bahwa orang yang dinamakan orang alim itu orang yang punya khawarikul adah. Nah, ini apa? Yang membangun satu fikrah pemikiran di tengah-tengah masyarakat kita itu adalah sejarah. Bahkan saya tidak berbicara benar atau salah. Kita lihat cerita G30S PKI. Siapa yang membuat rekayasanya seperti apa? Ya. Kemudian umpamanya cerita 11 Maret Super Smart. Mungkin dalam satu dekade tertentu dari rejim tertentu, dari mulai SD sampai SMA, demikian ceritanya. Tetapi sekarang faktanya itu berubah. Maka masyarakat Indonesia ketika mendengar ini, oh ini. Dari sejarah kemerdekaan Indonesia, dulu seolah-olah umat Islam itu tidak punya peran dalam kemerdekaan. Kenapa? Karena yang ditampilkan orang yang memerdekakan ini pulan-pulan dan yang lain. Itu fakta sejarah. Jadi fakta sejarah ini yang oleh orang itu dibikin, itu akan membentuk satu fikrah pemikiran, satu lingkungan masyarakat, pemikirannya, sahsiahnya, kemudian termasuk budayanya. Kenapa? Oh ini sejarah. Demikian juga sejarah yang sangat utama, yaitu sejarah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Semoga Allah ta'ala meridhai kepada mereka. Ketika adanya kekeliruan dalam menceritakan sejarah, munculnya cerita-cerita yang palsu tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di tengah-tengah masyarakat kita timbul pemikiran yang keliru. Saya akan berikan contoh sebelum mungkin ini contoh-contoh ini akan diungkap nanti dalam daurah berikutnya. Kita dapatkan para dai, bukan orang awam, ya, jangan orang awam dulu, kita lihat orang-orang yang levelnya dai, bahkan orang-orang yang mereka dikenal para pergerakan yang mereka mengumandangkan Islam dan memperjuangkan Islam. Apabila mereka berbicara tentang Utsman Ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka ada sedikit miring komentarnya. Bahkan maaf, kepada seluruh kaum muslimin saya menyebutkan salah satu contoh terbesar, karena ini menjadi satu pelajaran, Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala memaafkan kepada kekeliruannya. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Adalah Islam cerita Utsman, dan beliau seolah-olah menganggap ada beberapa kekeliruan yang ada di Utsman radhiyallahu ta'ala. Kenapa terjadi seperti itu? Mungkin Utsman ibn Affan dikatakan nepotisme, mengangkat orang terdekat, ya. Utsman bin Affan adalah orangnya itu lemah dan banyak. Nah, itu kenapa? Karena yang sampai kepada telinganya, yang sampai di depan matanya itu cerita-cerita palsu tentang Utsman. Jadi sejarah yang tidak benar radhiyallahu ta'ala. Dan saya berikan contoh kedua tentang kisah Al-Husain ibn Ali dan kisah Yazid ibnu Muawiyah. Ini cerita palsu. Saya teringat, saya masih kayaknya belum masuk SD, bapak saya mengajari Quran. Lalu setelah ngajar Quran, dia bercerita. Dan saya sejak dulu, sejak kecil senang main bola, ya. Maka bapak saya melarang saya main bola. Lalu dia cerita, tahu gak katanya, cerita tentang bola. Dia menceritakan bahwa cerita bola ini, dulu katanya kepala Husain setelah dipenggal, maka oleh Yazid ibnu Muawiyah ditendang-tendang. Itulah awal adanya bola. Lalu beliau mengatakan, maka dengan itu haram katanya main bola. Walaupun cerita ini palsu, jelas palsu. Karena bukan Yazid ibn Awiyah yang membunuh Al-Husayn ibn Ali. Bahkan Yazid ibn Awiyah radhiyallahu ta'ala, beliau adalah menangis ketika mendengar terbunuhnya Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala. Menangis. Menangis ketika Yazid mendengar Al-Husayn ibn Ali wafat. Tetapi yang membunuh Al-Husayn ibn Ali di tangan seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Ziyad bersama bala tentaranya, dan ada orang yang khusus membunuhnya. Kita tidak tahu. Apakah sejarah Syiah Kufah lah yang mereka membunuh Al-Husayn ibn Ali. Bahkan yang hadir di sini, saya tidak suudon sama antum, cuma saya punya, belum punya fakta kalau antum itu udah lurus pemahamannya tentang sejarah ini. Saya belum mengadakan pendataan. Kalau yang hadir di sini saja, baik umahat ataupun ikhwan, didata sama saya, ditanya satu persatu sampai di mana ini. Ini belum tentu. Jadi ini sejarahnya. Contoh yang terakhir yang mudah. Bahkan dalam buku bahasa Sunda, guru saya dulu di SD menceritakan tentang kisah raja di Jawa, Jawa Barat, itu kan Prabu Siliwangi dan Kian Santang. Itu diceritakan bahwa guru saya ini menunjukkan, ingat dulu ya, yang dipelajari dulu ingat ya, mesti ingat. Kian menceritakan bahwa raja di Sunda ini masuk Islam, ceritanya ketemu dengan Ali radhiyallahu ta'ala, dimana dikisahkan Prabu Siliwangi itu sedang marah ya, nyabutin pohon-pohon besar, lalu tiba-tiba ada kakek-kakek bawa tongkat, lalu ditanya, kalau kamu kuat angkat tongkat ini. Ternyata ketika dia mengangkat tongkat tidak mampu, sampai berkeringat darah. Lalu kalau kamu ingin bisa mengangkat tongkat ini, ucapkan syahadatain. Lalu dia bersyahadat katanya. Lalu kata guru saya, tahukah siapa kakek-kakek yang tadi? Ya kata, kita tidak tahu. Kata dia, itulah Ali bin Abi Thalib. Jadi apa yang kita dengar cerita-cerita ini menjadi satu budaya, bahwa cerita-cerita sejarah yang ada di tengah-tengah kita itu bisa merubah dan membentuk satu pemikiran. Para talabatul ilmi dan para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam, seorang muslim wajib menelaah tentang sejarah. Sedikit ataupun banyak. Dan sejarah ini ada dua sisi yang wajib dipelajari, ditelaah secara global oleh kita. Pertama, sejarah para nabi dan umat sebelum kita, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Isa dan seterusnya. Yang kedua adalah sejarah ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mulai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah para ulama. Dan para ulama telah gigih menjelaskan hal ini seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah lil Imam Ibnu Katsir, dari mulai menceritakan awal penciptaan alam semesta, penciptaan Adam alaihi salam, sampai nanti akan keluarnya Dajjal laknatullah pada akhir zaman, yaitu kisah huru hara akhir zaman. Kemudian Imam Tabari rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ad-Dahabi umpamanya Siyar Alam Mubala, menjelaskan juga tentang kisah mereka, orang-orang soleh dan ini wajib kita mengetahui. Jadi kita tahu bahwa sejarah itu bisa membentuk fikrah seorang. Kemudian pelajaran yang kedua, setelah kita tahu bahwa sejarah ini punya pengaruh, maka apa urgensi kita mempelajari sejarah? Ini ahamiyah dirasatut tarikh. Saya belum menerjemahkannya kepada bahasa Indonesia ini, kumpulan. Ahamiyatu dirasatut tarikh. Urgensi mempelajari sejarah. Urgensi mempelajari sejarah sangat banyak, tetapi kita menyimpulkannya dan mencukupkannya apa yang kita akan sebutkan sini. Yang pertama, ma'rifatu sunnatillah fi kaunihi. Yang pertama, agar kita mengetahui ketetapan-ketetapan Allah terhadap alam semesta ini dan terhadap makhluk-makhluknya. Apa makna dalam kalimat ini? Bahwa kita meyakini apa yang terjadi dari lembaran sejarah itu amrun aradahullahu ta'ala kaunan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dari lembaran sejarah itu adalah sesuatu yang Allah ta'ala kehendaki. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah ta'ala kehendaki maka terjadi, apa yang Allah ta'ala tidak kehendaki maka tidak terjadi. Tidak ada yang di luar iradah Allah, tidak ada yang di luar kudrah Allah, tidak ada yang di luar masyiatullah. Segala sesuatu ada di bawah kehendak Allah ta'ala. Walaupun apa yang terjadi ini terkadang disertai dengan iradah syar'iyah, terkadang tidak disertai dengan iradah syar'iyah. Sebab iradah syar'iyah identik dengan mahabbatullah wa ridahu, berkaitan dengan kecintaan Allah, berkaitan dengan keriduan Allah ta'ala. Artinya apa? Seperti imannya seseorang, imannya Abu Bakar, imannya Umar, imannya Utsman, imannya Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan seluruh para sahabat yang beriman, maka itu terjadi bi iradatillahi al-kauniyah wa bi iradatillahi syar'iyah. Dikatakan terjadi karena iradah Allah secara syar'i, karena Allah ta'ala mencintainya, karena Allah ta'ala mencintai keimanan, mencintai ketakwaan, dan mencintai orang-orang yang bertakwa. Adapun dikatakan dengan iradah kauniyah karena terjadi memang dengan iradah Allah ta'ala dan masyiah Allah ta'ala. Adapun sebuah contoh yang terjadi dengan iradah kauniyah tetapi tidak disertai dengan iradah syar'iyah, kakufri Fir'aun, wa kufri Abi Jahlin, wa kufri Abi Lahbin. Seperti kufurnya Fir'aun la'natullah, kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab, maka ini terjadi dengan iradah kauniyah tetapi tidak terjadi dengan iradah syar'iyah. Sebab Allah ta'ala tidak mencintai kekufuran, Allah ta'ala tidak meridhoi kekufuran, bahkan Allah ta'ala murka kepada kekufuran dan benci kepada kekufuran. Dan dalam poin ini, seorang mukmin tidak boleh berhujjah terhadap maksiat dengan iradah kauniyah Allah ta'ala. Banyak orang mengatakan, ya jangan dicaci saya kufurkan, ini iradah Allah. Jangan dicaci kalau saya menjadi pezina sebab ini iradah Allah ta'ala. Ini batil, ini tidak benar, Sebab Allah Ta'ala telah mengutus para nabi, telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab-kitab. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada kita dan telah memberikan masyiah kepada kita, yang semuanya itu merupakan adawah lil iman, perangkat-perangkat agar kita bisa beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab kalaulah orang itu bisa berhujah dengan takdir, maka apa hikmahnya Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul, mengutus dan menurunkan kitab-kitab? Maka tidak ada manfaatnya. Tetapi kita memahami bahwa apa yang terjadi itu terjadi dengan iradah Allah Ta'ala. Yang kedua, ma'rifatu makanati wa qadri salafina salih. Yang kedua, kita mengetahui sejarah dan membaca sejarah, mengetahui kedudukan kemuliaan para pendahulu kita dari salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Bagaimana kita membaca para nabi, sejarah para nabi, sabarnya Nabi Nuh alaihi salam di dalam berdakwah, teguhnya Nabi Nuh alaihi salam di dalam berdakwah. Beliau berdakwah 10 abad asr sinin, kecuali 50 tahun, artinya 950 tahun. Dia berdakwah siang dan malam, tidak menjadi penghalang baginya walaupun yang mengikutinya sedikit. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya? Dan jika kita hari ini mendapatkan musibah, penganiayaan, cercaan dari musuh-musuh kita, maka sejarah membuktikan dan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwasyayatin wa insi wal jin. Wa fil ayah wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwan minal mujrimin. Yang menunjukkan bahwa sunnatullah, setiap orang yang berdakwah menyeru kepada kebenaran, maka dia akan berhadapan dengan orang-orang yang batil, dengan musuh-musuhnya. Jika kita hari ini mendapatkan kesulitan, maka bagaimana yang menimpa kepada Nabi Zakaria alaihissalam dibelah? Jika seandainya kita mendapatkan kesulitan hari ini, maka apa yang telah menimpa kepada Ashabul Uhdud, di mana sekelompok manusia yang beriman kepada Allah dibakar oleh salah seorang raja yang diktator dan bengis dengan mengumpulkan kayu bakar dan batu-batu. Setiap orang yang mengatakan pencipta alam semesta ini adalah Allah dan sembahannya adalah Allah semata, maka dibakar. Bahkan lihat para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kisah Ashabul Uhdud ini tentang seorang wanita dengan bayinya. Seorang ibu, dia merasa takut nih. Bagaimana saya harus loncat ke api ini sedangkan anak ini masih kecil? Maka apa yang dikatakan oleh bayi yang masih merah itu? Ya ummi, isbiri wattaqi fa inna mau'idaka fa inna mau'idaki al-jannah. Wahai ibuku, sabarlah dan bertakwalah karena janjimu adalah surga. Bagaimana yang menimpa kepada Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir? Dipanggang, ditiban batu. Ini sejarah memberikan pelajaran buat kita, agar kita mengetahui kedudukan mereka dan menjadi tidak takut dengan sebab mereka pun mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan hari ini. Yang ketiga, yu'til ummah qadran aziman minal i'tidadi bin nafs. Yang ketiga, di antara keutamaan dan faidah mempelajari sejarah, bahwa setiap individu muslim akan mempersiapkan diri. Karena para ulama mengatakan sejarah itu akan kembali. Jadi sejarah itu akan kembali. Artinya apa? Sejarah fitnah yang menimpa kepada para sahabat, seperti kepada Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan seluruh para sahabat, ketika kita sekarang mengamalkan Islam ini, maka akan mendapatkan kesulitan seperti mereka. Ya, artinya begini, kalau antum tahu akan ke Surabaya itu, dan di perjalanan ini akan begini-begini, maka kita mempersiapkan perbekalan. Pakaiannya dipersiapkan, makanannya dipersiapkan, tubuhnya dipersiapkan. Kenapa? Tahu dalam perjalanan ini seperti ini. Sebab sejarah ini hidup dan akan kembali. Apa yang mereka dapatkan, kita akan dapatkan hari ini. Yang keempat, ma'rifatu asbabil hazimah allati ta'ishuhal ummah wa annaha min indi anfusiha. Yang keempat, kita mengetahui sebab-sebab kekalahan, sebab-sebab kemunduran. Karena sejarah membuktikan bahwa kemunduran satu bangsa itu disebabkan mereka sendiri. Kita lihat bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel menjadi manusia tersiar di muka bumi ini, tidak punya sejengkal tanah pun. Orang-orang Yahudi yang hari ini berada di sekitar Palestina, mereka mengambil milik orang. Mereka orang yang miskin semuanya sesungguhnya. Mereka tidak punya sejengkal tanah pun. Dan Allah Ta'ala memberikan pelajaran buat kita. Apa penyebab kekalahan dalam perang Uhud? Di mana dikisahkan dalam Al-Quran dengan sebab maksiat kepada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun maksiat itu telah diampuni oleh Allah Ta'ala sehingga para sahabat tidak cacat. Bagaimana dalam perang Hunain sempat akan kalah? Disebabkan sebagian para sahabat iktimad bergantung kepada jumlah. Kurang tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala. Sejarah membuktikan. Maka kaum muslimin hari ini mengambil pelajaran yang sangat agung. Bahwa kemunduran kaum muslimin hari ini, yang Nabi SAW telah mengatakan bahwa dulu kaum muslimin ditakuti sejauh perjalanan 1 bulan. Sekarang orang kafir tidak takut lagi. Itu kenapa? Dosa yang kita perbuat. Yang kelima, dan ini sangat penting, bayanul haqqi minal batil wassahihi minal dhaif. Bahwa kita mengungkap sejarah, kita bisa memisahkan sejarah yang asal usulnya hak, benar, yang sumbernya adalah sahih, dengan sejarah yang asal usulnya adalah batil atau bersumber dengan hadis-hadis yang dhaif. Karena dengan sebab tidak bisa memisahkan antara benar dengan batil, antara sahih dengan dhaif, maka menjadi satu sikap yang keliru, karakter yang keliru, keyakinan yang keliru. Ini adalah urgensi kita mempelajari sejarah. Nah, sebelum kita melanjutkan ini, kita ambil ke sisi yang lain dulu. Nah, setelah kita tahu poin yang kedua tentang urgensi mempelajari sejarah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita berbicara tentang sejarah sahabat, mungkin tidak berbicara tentang sejarah para nabi terlebih dahulu. Kita jelaskan seperti apa yang kita jelaskan kemarin. Kenapa kita berbicara tentang sejarah para sahabat? Alasan yang utamanya adalah dua. kenapa kita berbicara tentang sejarah sahabat? Alasan yang pertama, karena musuh-musuh Islam itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani memporak-porandakan kaum muslimin dan ajaran Islam dari pintu ini, yaitu pemutarbalikan fakta tentang sahabat. Jadi pemutarbalikan fakta sejarah sahabat. Ini sebab yang pertama, dan kita akan buktikan melalui perkataan para ulama yang mereka hidup dengan sejarah ini. Ini yang pertama dan kita akan jelaskan nanti. Kedua, kenapa pembicaraan kita tentang sahabat dan sejarah sahabat? Karena sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim sebagai imam dan qudwah dalam agama ini. Jadi kenapa kita berbicara tentang sejarah sahabat ini? Karena para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka lah yang telah merealisasikan Islam, mengamalkan Islam, dan mereka merupakan contoh buat kita dalam mengamalkan Islam ini. Maka sejauh mana orang itu mengetahui tentang para sahabat, baik ucapannya, perbuatannya, maka sejauh itulah dia memahami tentang Islam. Sebab kalau orang tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat, maka secara otomatis kita tidak tahu tentang apa itu Islam. Nah, kita akan buktikan di sini perkataan dari para ulama yang tadi, ya, kenapa kita berbicara tentang sahabat. Musuh-musuh Islam yaitu Yahudi dan Nasrani, kenapa berbicara tentang sahabat? Dan kenapa mereka masuk lewat ini? Qala ulama, wa anna amsala haula ilahum khabi'ah su. Muttahimina fi dinihim. Seperti mereka, dan yang dimaksudkan di sini adalah Syiah Rafidhah, yang merupakan kepanjangan dari orang-orang Yahudi yang kembali kepada seseorang yang bernama Abu, apa, yang bernama pencetus ajaran Rafidhah, Abdullah bin Sabah. Mereka punya keburukan yang disembunyikan. Ada keburukan yang disembunyikan. Imam Ahmad berkata, qala al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu ta'ala an, lama su'ila an rajulin tankusu Muawiyah wa Amr bin As ayu qalu lahu rafidhi, qala innahu lam yajtari alaihima illa walahu khabi'ah su. Man taqasa ahadun ahadan minas sahabah illa walahu dakhilah su. Beliau pernah ditanya tentang seseorang yang mencacati Muawiyah dan Amr bin As. Amr bin As adalah termasuk dalam masalah tahkim itu, karena yang menjadi hakimnya adalah Amr bin As dan Abu Musa al-As'ari. Maka beliau mengatakan, tidaklah orang itu berbuat jur'ah. Berbuat jur'ah artinya berbuat kata-kata kotor, atau kata-kata gunjingan, atau kata-kata laknat, atau kata-kata ghibah kepada keduanya, kecuali dalam hatinya ada keburukan yang tersembunyi. Jadi ada tujuan yang jelek. Beliau mengatakan mantaqasa ahadun ahadan minas sabaida walau dakhilah su. Tidaklah seseorang berbicara jelek kepada salah seorang para sahabat kecuali dalam hatinya ada keburukan, ada tujuan jelek. Ya. Dalam perkataan yang lain, Imam Nasa'i ditanya, wa yus'al al-Imam Nasa'i an Muawiyah ibni Abi Sufyan fayaqul innamal Islam kadarin laha babun. Bababul Islam as-sahabah. Paman ada sahabah innama aradal Islam. Lihat nih. Jadi bukan perkataan saya, ini perkataan ulama. Kaman naqaral bab aw naqabahu innama yuridu duhulul addal. Qala paman arada Muawiyah innama arada sahabah. Lihat. Imam Nasa'i pernah ditanya tentang Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Lalu beliau berkata, Islam itu seperti rumah, punya pintu. Dan pintunya Islam adalah para sahabat. Artinya kita tidak tahu Islam kecuali lewat para sahabat. Barang siapa yang mencacati para sahabat, dia tidak bermaksud kecuali mencacati Islam. Ini perhatikan kalimat yang sangat jelas sekali dari perkataan Imam An-Nasa'i. Tidak ada orang yang menggunjing para sahabat, yang membicarakan para sahabat, menggibah para sahabat, kecuali dia akan mencacati Islam. Bermaksud mencacati Islam. Seperti orang yang mengetuk pintu tidak bertujuan, kecuali dia ingin masuk rumah. Ini perkataan yang sangat jelas dari Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Lihat perkataan yang ketiga, yang kemarin saya jelaskan. Maka Imam Abu Zur'ah berkata, tidak ada orang yang berbicara tentang para sahabat kecuali dia zindik. Nah, lalu disebutkan dalam kalimat yang potongannya kemarin sudah dibacakan, wa innama yuriduna an yukhriju syuhudana liyubtilul kitaba wa sunnata. Mereka tidak berbicara tentang sahabat kecuali agar mereka, atau mereka berkeinginan untuk mengeluarkan saksi-saksi kami. Artinya apa? Syahid kami ini kan para sahabat. Tujuannya apa? Untuk membatalkan Quran dan Sunnah. Kalau para sahabatnya dikafirkan, maka otomatis Quran itu jangan dipercaya. Dan hadisnya jangan apa? Dipercaya. Sebab kalau yang membawanya cacat, otomatis yang dibawanya adalah cacat. Maka mencacati para sahabat, mencacati Islam. Dan ini sangat jelas. Lihat perkataan Abdullah ibn Mus'ab. Qala al-Mahdi, mata qulu fi man yantaqisu sahabah. Wa qultu zanadika. Liannahum mastata'u an yusarihu bi nafsi Rasul sallallahu alaihi wasallam fatan qasu ashabahu. Maka annahum qalu kana yashabu sahabatus su. Beliau ditanya, berkata Mahdi, apa pendapatmu tentang orang yang membicarakan sahabat? Maka aku berkata, dia adalah zindik. Karena orang-orang zindik, orang-orang ya kafir, Di sini termasuk orang-orang Zandaqah adalah ahlul kalam pada waktu itu, Supasto Iyun. Mereka tidak berani dan tidak mampu untuk mencacati Nabi SAW secara langsung. Maka mereka mencacati para sahabatnya. Seolah-olah mereka mengatakan, ya, artinya yang menyertainya adalah orang-orang jelek. Nah, lihat kita kata yang terakhir di sini, yaitu Syamsul A'immah Asar Khosi. Dia mengatakan asy-syari'atu innama balqatuna binaqlihim baman ta'ana fihim bahwa mulhidun munabidun lil islam dawa'uhu as-saib illam yatub. Nah, tapi kita tidak melakukannya ini. Hanya ini petanglil. Syariat Islam hanyalah sampai kepada kita dengan periwayatan mereka. Artinya dengan perantara siapa? Para sahabat. Barang siapa yang mencacati mereka, maka berarti dia mulhid. Mulhid apa? Artinya menihilkan Islam. Kalau para sahabat dicacati, maka mencacati Islam. Maka itu bertentangan dengan Islam. Obatnya apa kata beliau? Obatnya adalah pedang. Kalau tidak bertaubat. Tetapi kita ahlus sunnah tidak akan melakukan itu kecuali yang melakukannya adalah amirul mu'minin. Tidak dilakukan oleh individu dan anarkis, tidak. Yang melakukannya adalah amirul mu'minin. Orang yang mencacati para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, ya, pemutar balikan fakta sejarah, cerita-cerita palsu tentang sahabat, celaan-celaan kepada para sahabat melalui cerita-cerita yang palsu, tujuannya apa? Hadmuddin. Tujuan utamanya apa? Menghancurkan agama ini, merusak agama ini, dan merusak akidah umat. Ini adalah pokoknya. Jadi ini adalah poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, telah kita jelaskan kemarin bahwa tentang kedudukan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, di mana mereka adalah merupakan imam kita, pendahulu kita tentang agama ini, maka kita tidak tahu tentang Islam kecuali dengan periwayatan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga. Kita pindah kepada pelajaran yang ketiga. Mukadimah dari buku ini. Ini baru mukadimah, kita belum masuk kepada buku ya. Baru lembaran pertama. Kita akan ungkap bagaimanakah musuh-musuh Islam masuk lewat pintu ini dan memporak-porandakan akidah kaum muslimin. Dan memporak-porandakan kaum muslimin. Jadi bagaimana musuh-musuh Islam, dan dalam hal ini adalah orang-orang Rafidhah, masuk kepada kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin melalui pintu ini. Maka terkumpul dalam empat hal. Jadi empat jalan. Dan kita akan berikan contoh ini satu persatu dan bagaimana dalam kenyataannya. Yang pertama, al-istidlal bil ahadits dhaifah wal maudhu'ah, yaitu berdalil dengan hadis-hadis palsu dan maudhu'. Maka Imam At-Tabari rahimahullahu taala sengaja menyusun tarikh sejarah yang disebutkan sanadnya. Dan Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya manaqib sahabat. Artinya manaqib sahabat termasuk sejarah sahabat, siapa yang pertama masuk Islam, bagaimana mereka masuk Islam dan seterusnya. Demikian juga Imam Muslim hadis-hadisnya mengumpulkan, Imam Tirmidzi dan seterusnya. Karena untuk memisahkan hadis dhaif dengan maudhu. Kita akan berikan contoh nanti. Ya. Yang kedua, al-istidlal bil qasasil wahiyah. Walaupun punya kedekatan dengan yang pertama, tapi punya khususan, yaitu berdalil dengan kisah-kisah palsu. Jadi berdalil dengan kisah-kisah palsu. Ketiga, at-tahrib wa ta'wil batil. Melakukan ta'wil yang batil, menyelewengkan, memalingkan nas-nas syar'i dari yang semestinya. Nanti kita akan jelaskan ta'wilnya bagaimana. Yang keempat, az-ziyadatu wa nuqsan. Maksudnya pada poin yang keempat, cerita pokoknya ada. Jadi kalau sumber cerita asalnya ada, tetapi mereka melakukan penambahan cerita dari cerita yang asli, atau membuang bagian cerita sehingga cerita itu tidak sempurna dan tidak benar. Kita akan lihat di sini contoh-contoh yang ada dalam sejarah. Poin yang pertama, berdalil dengan hadis-hadis palsu. Kita akan berikan contoh berdalil dengan hadis-hadis palsu tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu dicari dulu ya, sebentar. Biar dibuktikan. Contoh yang pertama, ini hadis palsu. Di dalam buku ini ada, ya, tapi nanti saya akan jelaskan beberapa contoh hadis palsu, ya, yang itu menjadi guru. Contoh pertama, bagaimana orang-orang Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar dan mereka mengkafirkan Umar. Mereka menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar termasuk yang dilaknat oleh Allah. Kisahnya begini. Ketika Nabi SAW sedang sakit, mendekati wafatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan tentara Usamah ibnu Zaid yang akan datang ke Parsi, Afrika. Lalu mereka berkata, orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, wa min dimni jaisil Usamata Abu Bakrin wa Umar wa Ubaidullah ibnu Jarrah wa julus sahabah. Thumma qala ba'da dhalika ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man takhallafa min jaisi Usamata. Dikisahkan bahwa Nabi SAW akan memberangkatkan tentara Usamah, tentara yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ke Parsi. Dan waktu itu Rasulullah SAW sedang sakit dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan jadi imam di Madinah. Jadi imam beliau, menjadi imam. Orang-orang Syiah mengatakan di antara tentara tentara Usamah itu adalah Abu Bakar, Umar dan Ubaidullah Ibn Jarrah. Abu Ubaidah Ibn Jarrah apa? Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat siapa yang tidak ikut tentara Usama. Lalu mereka mengisahkan Abu Bakar dan Umar ternyata tidak ikut tentara apa? Usama. Karena memang betul tidak ikut. Maka berarti Abu Bakar dan Umar termasuk yang dilaknat Allah. Nah, kalau antum dengar cerita ini dan baca cerita ini, masya Allah benar juga ya. Nah, ternyata ini adalah kisah yang palsu. Hadis palsu bahwa Nabi SAW tidak mengatakan la'anallah. Ini kalimat yang ditambah-tambah. Cerita palsu, hadis palsu. Yang kedua, kalau kita jawab juga bahwa Abu Bakar bukan tentara yang diutus oleh Nabi SAW untuk Usama. Sebab Abu Bakar disuruh jadi imam. Bagaimana mungkin Abu Bakar disuruh jadi imam di Madinah sekaligus beliau disuruh untuk apa? Jadi tentara, kan tidak mungkin dua perintah itu bersamaan dalam satu apa? Satu waktu. Jadi tidak mungkin. Juga kita bisa jawab, bagaimana dengan Abu Bakar dan Umar? Kita katakan Abu Bakar kan khalifah. Ia memerintahkan jihad di Abu Bakar. Terserah dia. Siapa yang akan diberangkatkan? Apakah dia yang memimpinnya atau dia menyuruh seorang untuk menjadi pemimpin? Terserah dia. Sebab kekuasaan ada di sisinya. Adapun Umar tidak diberangkatkan oleh Abu Bakar karena beliau menjadi mustasyar Abu Bakar, artinya tempat bertanya dan tempat syuroknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga tidak mungkin diberangkatkan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq, disebabkan pada waktu itu juga sedang terjadi peperangan dengan kelompok yang mengaku jadi nabi palsu, orang yang murtad dan tidak menunaikan zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini cerita bohong. Jadi mereka membuat cerita sehingga mereka gulu. Nah, kita lihat ya, sisi yang lain. Nah, hadis palsu dan ini membentuk akidah ya. Dan dengan itu juga mereka menghalalkan darah Ahlus Sunnah ya. Kenapa mereka mengkafirkan para sahabat? Sebab menurut keyakinan mereka, yang tidak beriman kepada imam yang 12 adalah kafir. Maka mereka berdalil dengan hadis palsu. Lihat dalam kitab Biharil Anwar, mereka menisbatkan satu ucapan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menisbatkan ucapan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-a'immatu ba'di isna asyara awaluhum amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, wa akhiruhul qa'im ta'atuhum ta'ati wa maksiatuhum maksiati man ankar wahidan minhum faqad ankarani. Para imam setelahku ada 12. Yang pertamanya adalah amirul mu'minin Ali dan yang terakhirnya adalah al-qa'im. Saya jelaskan kemarin, Al-Qa'im ini imam yang ke-12, tetapi dalam ajaran Syiah pun terjadi perbedaan istilah fiktif ya. Karena imam yang ke-12-nya itu mandul, jadi tidak punya keturunan, sedangkan mereka mengangkat imam harus dari garis apa? Keturunan Ahlul Bait ya. Dan imam yang ke-11 itu mandul ya. Maka Al-Qa'im ini apa? Maka itu diperselisihkan. Maka mereka mengatakan taat kepada mereka adalah taat kepadaku dan maksiat kepada mereka adalah maksiat kepadaku. Barang siapa yang mengingkari salah seorang di antara mereka, maka ia adalah telah mengingkariku. Jadi dia telah mengingkariku. Nah, lihat orang-orang Syiah di sini dengan sebab ini. Wa'tiqaduna fi man jahada imamata amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wala immata man ba'dahu alaihi salam annahu kaman jahada nubuwah jami'al anbiya. Menurut orang Syiah, siapa yang dalam keyakinan kami, orang yang mengingkari bahwa Ali yang paling berhak menjadi imam dan mengingkari imam yang 12, seperti mengingkari kenabian. Jadi dianggap kafir menurut mereka. Nah, ini hadis-hadis palsu. Maka dengan hadis-hadis palsu ini, mereka mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Mereka menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai penggasar yang merampas hak Ali dengan hadis-hadis palsu ini, merusak sejarah dengan hadis palsu ini, dengan hadis yang sama sekali tidak ada asal usulnya. Bahkan dalam keyakinan gulatu Rafidhah, orang-orang yang gulat dari kalangan Rafidhah, mereka mengatakan malaikat Jibril itu salah dalam menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali, ternyata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Syiah menganggap bahwa Jibril itu seperti Ayu Ting Ting. Salah alamat. Mencari alamat palsu. Mereka menganggap bahwa malaikat Jibril salah. Nah, sehingga dalam sebagian apa yang diperbuat oleh orang-orang Syiah Rafidhah itu, kalau sholat setelah assalamualaikum, maka mereka itu menepuk pahanya gini, dan mereka mengatakan khona Jibril, khona Jibril. Kalau antum belum menyaksikan, saya 4 tahun menyaksikannya ketika saya di negeri Yaman. Saya berdekatan dan saya tahu dengan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah yang ada di sekitar Sa'dah dan Damaj. Yang mereka itu jelas adannya pun beda. Di mana adan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah ini adannya beda. Salah satu adannya mereka menambah asyhadu anna aliyan waliyullah. Dan dalam adan subuh mereka merubah hayya ila khairil amal. Hayya ila khairil amal. Kalau Syiah yang di Indonesia belum melakukan itu karena mereka belum punya kedudukan. Mereka di sana melakukan itu. Jadi dari hadis-hadis palsu ini. Sebagai contoh, dalam keyakinan orang-orang Syiah ada yang dinamakan dengan keyakinan At-Tainah. At-Tainah. Jadi keyakinan yang dinamakan dengan keyakinan At-Tainah. Gimana At-Tainah ini? Aqidatut Tainah. Nah, Aqidatut Tainah ini berkaitan dengan hadis palsu ya. Yaitu kisah bahwa Ali bin Abi Thalib itu diciptakan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu genggam tanah yang berbeda dengan penciptaan yang lainnya. Ya. Kita akan jelaskan. Sini salah satu contoh hadis. Ya. Mereka berkata, "Ya Ali, khuliqtu ana wa anta min amudidaini min nurin mu'allaqaini tahtal arsh yuqaddisanil malak qabla an yakhluqal khalqa bi alfi amin." Al hadis. Wahai Ali, sesungguhnya aku dan engkau diciptakan dari dua tiang yang tergantung, katanya, adalah di bawah ars yang disucikan oleh para malaikat. Dan diciptakan, yaitu Ali dengan Nabi SAW, sekitar 2000 tahun sebelum diciptakan alam semesta ini. Ini hadis yang batil. Kemudian dalam riwayat lain, lihat di sini. Dalam potongan hadis ini katakan, "Inni khuliqtu ana wa anta min tinatin wahidah." Sesungguhnya aku diciptakan dengan engkau dari tanah yang satu, satu genggam tanah. Diutamakan dari seluruh penciptaan Allah Ta'ala. Jadi diciptakan penciptaan Allah Ta'ala. Maka keyakinan ini timbullah keyakinan bahwa mereka mengatakan Ahlus Sunnah itu najis karena tanahnya beda dengan kaum Syiah Rafidhah, dan tidak boleh nikah. Kenapa? Beda kasta, tidak kufu, tidak sana. Kufu, tidak kufu, tidak sana. Bahkan ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, masalah toinah ini adalah berkaitan dengan tanah Karbala. Jadi berkaitan dengan tanah Karbala. Gimana berkaitan dengan tanah Karbala? Ini mereka berbicara tentang tanah Karbala, kuburan Husain. Fitni qabrul Husain asyifa min kulli da'in wa huwa ad-dawa'ul akbar. Tanah Karbala, ya, itu adalah tanah yang suci, bahkan lebih afdol ketimbang Ardul Harumain, Mekah dan Madinah. Dikatakan dia adalah obat untuk setiap penyakit, ya. Obat untuk setiap apa? Penyakit. Maka oleh sebab itu para jamaah juga akan mendapatkan, silakan orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh, lihat, antum akan mendapatkan orang-orang Syiah Iran kalau sholat membawa kerikil. Dan kita menyaksikan sendiri, ya, termasuk orang-orang di Yaman, kalau sholat itu bawa kerikil-kerikil Karbala, karena sujud kepada Karbala lebih afdal, ya, ketimbang sholat di tempat tiga masjid, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Mekah Mukarramah. Bahkan disaksikan, ya, ada orang Syiah di mana kalau sujud disimpan di tempat sujudnya, kalau udah bangkit lagi disimpan di sakunya. Satu ketika si apa batunya ini jatuh dari sakunya, gelinding, maka dia jalan begini sujudnya. Jadi dia jalan segini sujudnya dan mencari apa? Mencari batu itu. Jadi mencari apa? Batu itu. Nah. Bahkan dalam riwayat-riwayat mereka, haji ke Karbala lebih afdal ketimbang haji ke Baitullah. Saya akan bacakan nas dari mereka, yaitu dari Abu Abdullah yang dikenal di mereka. Qala man ata qabra Husainin arifan bihaqi fi ghairi yaumi idin kataballahu lahu 20 hajjatan wa 20 umratan. Barang siapa yang mendatangi kuburan Husain, dia tahu tentang kedudukannya bukan pada hari raya, maka Allah Ta'ala akan memberi baginya pahala 20 kali haji dan 20 kali umroh. Jadi satu kali ke Karbala sama dengan 20 kali haji. Barang siapa yang ke Karbala tanggal 9 Zulhijjah, maka sama dengan 1000 kali haji. Man atahu yauma arafata arifan bikah aki kataballahu lahu alfa hajatin wa alfa umratin mabruratin mutakabbila. Barang siapa yang mendatangi kuburan Husain pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah Ta'ala akan menulis baginya 1000 kali haji dan 1000 kali umrah yang diterima di sisi Allah. Jadi, ini hadis-hadis palsu. Dan menimbulkan poin-poin tadi. Kedua, yaitu contoh al-istidlal bil qasasil wahiyah, yaitu berdalil dengan kisah-kisah palsu. Contoh bagaimana orang-orang Syiah mengajarkan agar kaum muslimin benci kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Salah satunya mereka mengatakan yauma mata Ali sajadat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha syukran lillah, sujud syukur. Di mana mereka mengkisahkan ketika wafatnya Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka mengkisahkan cerita yang palsu bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha sujud syukur. Itu semuanya abatil, semuanya adalah kebatilan. Cerita palsu. Kemudian kisah tentang terbunuhnya Al-Hasan ibnu Ali, padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, yang membunuh Al-Hasan ibn Ali yang membunuh Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah Syiah Kufah. bagaimana tentang Syiah Kufah ini. Jadi ceritanya begini, bahwa ketika Yazid ibn Muawiyah diangkat oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai amir, maka Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu tidak mau berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah dengan sebab beliau berijtihad. Nanti kita akan jelaskan pada daurah berikutnya. Lalu datanglah berita bahwa Syiah Kufah yang mereka mengklaim berjumlah 12.000 orang akan membaiat Al-Husain ibn Ali. Mereka tidak ridha dengan Amir Yazid ibn Muawiyah. Maka diutuslah Muslim ibn Uqail untuk datang ke sana. Cerita panjangnya, maka Muslim ibn Uqail mendapatkan kepastian bahwa Syiah Kufah itu akan membaiat Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala. Setelah terdengar begitu, maka diutuslah Ubaidullah ibn Ziyad ke Kufah. Maka beliaulah Ubaidullah ibn Ziyad yang membuat rekayasa. Lalu dalam potongan kisah itu, dialah yang membunuh Muslim ibn Uqail. Lalu datanglah Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan tidak tersisa dari 12.000 orang itu kecuali 30 orang saja yang masih setia kepada Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang akhirnya tidak ada yang tersisa kecuali 7 orang saja. Maka yang 7 orang ini dibunuh semuanya, tinggal sendiri Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau sendirian lalu dikepung. Hampir saja Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak akan dibunuh oleh mereka. Tetapi tiba-tiba salah seorang pembesar dari Syiah Kufah ini, yang di bawah seseorang yang bernama Abdullah ibn Ziyad, yaitu dikenal Syamru ibni Jishan Jashun, dia menginstruksikan dan berteriak, kenapa dia dibiarkan? Kenapa dia dibiarkan? Akhirnya dibunuhlah Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala. Nah, maka orang-orang Syiah Kufah setelah itu mereka menyesal atas perlakuan mereka kepada Al-Husain ibn Ali. Lalu mereka membuat cerita palsu bahwa langit hujan darah 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam ketika terbunuhnya Al-Husain ibn Ali, maka mereka melakukan bid'ah, yaitu ritual yang dikenal oleh kita ratapan pada tanggal 10 Muharram itu, dengan memukul-mukul badannya, menyayat-nyayat badannya, melakukan bentuk-bentuk seperti itu. Itu cerita. Padahal yang membunuhnya adalah mereka. Maka ini kisah palsu yang dinisbatkan kepada Yazid ibn Muawiyah, bahwa pembunuhnya adalah Yazid ibn Muawiyah. Padahal Yazid ibn Muawiyah tidak memerintahkan Ubaidullah ibn Ziyad untuk membunuh, tetapi untuk mengamankan kondisi yang ada di sana, karena akan terjadi pembaiatan yang baru. Bahkan Yazid ibn Muawiyah menangis ketika mendengar wafatnya syahidnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini kisah-kisah palsunya yang ada di tengah-tengah kita dan merubah satu fikrah kita. Ya, seperti bagaimana orang-orang yang berbicara tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan seterusnya. Ketiga, at-tahrif wa ta'wil batil. Mereka lewat ini. Nah, bagaimana tahrif dan ta'wil yang batil? Maksudnya mereka menyelewengkan, memalingkan nas-nas syar'i, Quran ataupun hadis dari yang semestinya. Jadi dari yang semestinya. Nah, saya akan berikan penjelasan dalam poin ini dan pelajaran yang sangat berharga. Cara mereka dari pintu yang ketiga ini melakukan dengan dua cara. Melakukan dengan dua sistem, artinya menempuh dua cara bagaimana memperandakan akidah kaum muslimin. Pertama, mereka menempuh satu kaidah dalam tafsir mereka bahwa Quran itu tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan Al-Qayyim. Al-Qayyim itu adalah imam yang 12 itu. Jadi penjelasan makna Al-Quran, penafsiran makna Al-Quran tidak bisa dibenarkan maknanya kecuali kalau melalui silsilah imam 12. Jadi tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir Abdullah bin Umar, tafsir Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan sebagainya tidak dijadikan timbangan. Dan mereka menempuh jalan yang kedua, yaitu setiap ayat pujian di dalam ayat Al-Quran hanya untuk Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Fatimah dan yang mengikutinya. Dan setiap ayat celaan maka mereka alamatkan kepada Ahlus Sunnah atau Nasibi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, para sahabat. Nah, kita akan berikan contoh penafsiran-penafsiran ini, seperti umpamanya ungkapan mereka mengatakan dalam surat yang pertama, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka mengatakan apa? As-siratul mustaqim ahlul bait. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ali. Al-maghdub Abu Bakar, ad-dallun Umar. Innama ya'murukum an tadhbu baqarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Mereka mengatakan Al-Baqarah ya Aisyah. Yu'minuna bijibti wa tagut, al-jibtu Abu Bakar wa tagut Umar. Marajal bahraini yaltaqiyan, al-Hasan wal Husain. Dan seterusnya. Kita akan berikan contoh lain dari sini dan bagaimana mereka ini ya, tentang tahrif nas-nas ya. Lihat oleh antum semua, para jamaah, para pendengar juga Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, yaitu surah Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah adalah surat yang ke-60. Berapa? Surat Al-Jum'ah, surat yang keberapa? 60 berapa? 62 ya. Lihat dalam surat Al-Jum'ah ayat 62, apa, surat ke-62 ayat ke-11 ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma innallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Mereka bawa ayat ini untuk mencacati para sahabat. Bagaimana? Mereka katakan para sahabat itu hubud dunia, cinta dunia. Kenapa dikatakan cinta dunia para sahabat? Ridwanullahi ta'ala alaihim. Sebab ketika Nabi SAW berkhutbah, meninggalkan Nabi SAW dan mengambil ataupun mereka bergegas ke sekelompok para penjual. Mereka berjual beli ketika Nabi SAW berkhutbah. Berarti para sahabat itu tidak adil. Apa jawaban kita? Kita katakan batil. Jawabannya ada beberapa sisi. Sisi yang pertama, kita katakan kalau kalian mencacati para sahabat dengan ayat ini, maka berarti kalian pun mencacati Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Sebab kalau ayat ini berupa pencacatan kepada para sahabat, maka Ali pun masuk dalam ayat ini. Mana ayatnya, mana hadisnya yang mengatakan Ali di luar hadis ayat ini? Itu yang pertama, berarti tidak benar. Yang kedua, bahwa Abu Bakar dan Umar termasuk yang 12 orang yang diam dan tidak bergegas kepada para penjual. Dia tetap bersama Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika di akhir hayatnya menasihati para sahabat, demi Allah aku senantiasa mendapatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, demi Allah aku senantiasa mendapatkan keadaan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi ini merupakan kedekatan yang sangat agung antara Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita jawab dari kisah ini, contoh, ini hanya contoh, bahwa para sahabat melakukan yang tadi karena belum turun larangannya. Orang yang salah karena belum sampai ilmunya tidak cacat. Karena syariat ini belum turun. Para sahabat ridwanullah taala alaihim baru tahu ketika turun ayat ini. Maka sebelum turun ayat ini mereka tidak cacat. Dan di sana ada jawaban yang lain, yaitu Allah taala mengampuni mereka. Buat apa kita mencacati mereka kalau Allah telah mengampuni apa? Mereka. Ini contoh saja bahwa mereka berusaha merusak Islam dengan cara takwil-takwil yang batil. Banyak sekali contohnya, tapi kita hanya memberikan perumpamaan saja. Takwil yang batil. Kemudian yang keempat, aziyadatu wa nuqsan, menambah atau mengurangi. Ya, seperti tadi cerita tentang apa? Pengiriman Usamah bin Zaid, ditambah cerita bahwa Nabi SAW mengatakan la'anallahu man takhalafa min jaisy Usamah. Ini nambah. Kemudian kisah Saqifah bani Sa'idah bahwa para sahabat saling, kata orang Jawa Barat mah, saling ngamangkeun pedang. Apa bahasa? Saling menghunus pedang ketika terjadinya pemilihan imam, apakah dari Ansor ada imam khusus, dari Muhajir ada imam khusus. Lalu di situ tambah dalam riwayat Abi Mihnab Al-Kadzib, ya. Abi Mihnab Al-Kadzib riwayat-riwayat yang palsu, dia menambahkan bahwa para sahabat itu saling apa? Saling menghunus pedang. Kemudian setelah itu katanya bahwa salah seorang yang menghunuskan pedang itu, setelah itu tidak sholat lagi, tidak saum lagi. Ini cerita tambahan. Jadi ini adalah cerita apa? Tambahan. Ya, seperti umpamanya cerita tambahan, tiba-tiba tadi dikisahkan kepalanya ditendang-tendang, padahal tidak, cuma dihadapkan, dan itu pun juga bukan kepada Yazid ibnu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah ini pintu mereka, ya, pintu mereka dalam memporak-porandakan sejarah Islam. Jadi melalui empat pintu itu. Nah, tetapi ada pintu-pintu yang lain yang ini bukan pokok, ya, seperti mereka menyusun buku-buku, ya, menyusun kitab-kitab, ya. Sini saya jelaskan Wadul Kutub seperti Nahjul Balaghah, Al-Imamah Wasiyasah, ya. Kemudian membuat syair-syair yang berupa celaan-celaan kepada para sahabat, ya. Kemudian ya, di antaranya membuat penyamaran nama, ya. Penyamaran apa? Nama, ya, seperti Ibnu Jarir. Jadi seperti nama Ibnu Jarir itu ada yang Muhammad Ibnu Jarir atau Bari, yang di situ adalah seorang ulama Ahlus Sunnah dan yang lainnya. Nah, ini cara-cara mereka, ya, dalam menghancurkan ajaran Islam. Nah, ini contoh dan kita akan buktikan nanti dalam buku ini. Nah, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah taala. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, kita bahas poin yang kelima, pelajaran yang kelima, supaya pertanyaannya lebih panjang. Kita akhiri dengan pembahasan yang kelima. Jadi akhiri dengan pembahasan yang kelima. Kaidah muhimmah, kaidah yang sangat penting. Perhatikan, ya mungkin para umahat yang paham bahasa Arab sedikit dan insyaallah diterjemahkan. Ya. Kaidah ini merupakan kaidah bantahan yang sifatnya kaidah amah, kaidah umum, kepada orang-orang yang berusaha mencacati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuat cerita palsu tentang sejarah para sahabat. Kalau antum mendapatkan cerita palsu tentang sahabat, maka peganglah kaidah ini. Kaidah muhimmah. Al-qaidatul ula, ma asnallahu qauman aw ahadan fil Qur'an fa innahum matu 'alal kufri. Kaidah tsaniyah, ma dzammallahu aw ta'ana qauman aw ahadan fil Qur'an fa innahum matu 'alal iman. Bahasa Indonesianya, kaidah yang pertama, Allah Ta'ala tidak mungkin memuji satu kaum atau seseorang di dalam Quran lalu mereka yang dipujinya mati dalam kekafiran. Jadi Allah Ta'ala tidak akan memuji seseorang dalam Quran ataupun memuji satu kaum dalam Quran lalu mereka mati dalam kafir. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala, yang kedua, kaidah yang kedua, dan tidak mungkin Allah Ta'ala mencela atau melaknat satu kaum atau seseorang dalam Quran lalu mati dalam iman. Allah Ta'ala mencela, mencaci, lalu mereka mati dalam iman. Umpamanya tabat yada Abi Lahab wa tab, lalu Abu Lahab mati Islam, enggak mungkin. Batil itu. Nah, antum pahami kaidah ini karena penting. Bahkan jadi satu landasan. Nah. Kenapa kaum muslimin, para jamaah, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab kalau begini, atau kalau tidak begini, kalau tidak berkeyakinan seperti ini, berarti kita menisbatkan kejahilan kepada Allah. Allah itu tidak tahu kalau begitu. Kalau Allah dalam Quran memuji, tapi mati dalam kafir, berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ini jelas kufur. Maka lihat penjelasan para ulama. Lihat dulu ayat ini. Contoh ayat ini, perhatikan ayat ini. Ini surat Al-Fatih, surat ke-47 ya. Al-Fatih surat keberapa? 47, 48. Hah? 48. Al-Fatih surat ke-48. Ayat 18-19. Perhatikan ayat ini dan bagaimana mentatbik kaidah tadi. Qala Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'alal mu'minin id yubai'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim fa'asabahum fathan qariba wa maghanima katsira ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa in disu'al, dan siapa yang jawab dapat hadiah dari panitia nanti. Apa pelajaran yang berharga di dalam ikhwan yang bisa jawab mengacungkan tangan? Nanti panitia harus ngasih hadiah ya. Kenapa di ujung ayat ini Allah Ta'ala berfirman wa kana Allahu 'azizan hakima dan tidak mengatakan wa kana Allahu ghafurur rahim? Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini wa kana Allahu azizan hakima, tidak mengatakan wa kana Allahu ghafurur rahima. Kenapa? Tidak ada. Fadhol. Karena Allah telah mengetahui hati-hati mereka. Bukan. Ini harus belajar asma wa sifat. Jadi asma wa sifat itu jangan dihafal semata, ya. Karena punya rahasia dari setiap nama itu. Dan termasuk kalau antum berdoa harus munasabah. Nah, karena ayat ini berkaitan dengan kebesaran Allah yang menunjukkan rububiyah Allah, mulkiyah Allah, dan juga sebagai ukubah kepada yang menyelisihinya. Ukubah itu hukuman. Maka tidak layak kalau hukuman itu dengan dikatakan ghafurur rahim. Allah mengazab, Allah maha pengampun lagi maha penyayang, kan tidak. Maka ayat ujungnya azizan hakim. Makanya kalau antum berdoa, kalau antum berdoa meminta kemurahan, ya arhamar rahimin. Tapi kalau antum mengatakan Allahumma al kafaratal mulhidin, tidak mungkin antum mengatakan dan tidak boleh ya arhamar rahimin. Ya Allah, laknatlah, hancurkanlah orang-orang kafir ya mulhid. Apa ujungnya? Ya dal jalali wal ikram. Tidak mungkin ya arhamar rahimin. Ini faedahnya. Faedah. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa pelajaran ayat ini dengan yang tadi? Ini ucapan potongan. Inna hadzal qawla fihi nisbatul jahli ilallah. Id kaifa asna subhanahu wa ta'ala wa radiya anhu ma fihi munafiq. Maksudnya gini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sahabat itu murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan kalau ada orang-orang yang menggunjing dan mencaci para sahabat dan berkeyakinan para sahabat itu tidak adil, maka ucapan ini sama dengan menisbatkan jahil kepada Allah. Kenapa? Sebab tidak mungkin Allah Ta'ala memuji dan ridha kepada mereka sedangkan di antara mereka ada orang yang munafik. Tsumma inna Allah 'azza wa jalla yusni wa la yardha illa 'alal qaumil mu'minin. Dan Allah Ta'ala tidak memuji dan tidak ridha kecuali kepada orang-orang yang beriman. Bahkan lihat bal zakka bawatinahum wa syahidalahum bi ikhlasiniyah. Bahkan Allah Ta'ala menyaksikan tentang kesucian hati mereka dan keikhlasan hati mereka. Fa'alima ma fi qulubihim. Lihat Imam Ibn Taimiyah mengatakan kaidah yang sangat penting. Wa ridha minallahi sifatun qadima fala yarwa ila an 'abdin 'alima annahu yuwafi 'ala mujibati ridha. Wa man radiyallahu anhu lam yasbut 'alaihi abada. Jadi sifat ridha itu termasuk sifat qadima. Yang Allah Ta'ala tidak akan meridhai seseorang kecuali Allah tahu pada seseorang itu berkumpul sebab-sebab untuk diridhoi. Jadi Allah tahu pada seseorang itu ada hal-hal yang menyebabkan Allah Ta'ala ridho kepadanya. Dan jika Allah Ta'ala ridho kepadanya, maka Allah Ta'ala tidak akan murka selamanya. Ini tidak mungkin. Berkata Imam Ibnu Hazm tentang ayat yang tadi, akhbaranallahu annahu alima ma fi qulubihim wa radiya anhum wa anzala sakinata alaihim fala yahila li ahadin atawaqfi amrihim wa syakka fihim. Maka berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah tahu tentang hati mereka. Allah ridha kepada mereka. Allah Ta'ala telah memberikan ketenangan kepada mereka. Maka tidak boleh bagi seseorang tawakkuf atau ragu tentang keadilan para sahabat. Sebab Allah telah mengatakan tahu tentang mereka. Jadi orang yang mengatakan para sahabat itu murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka sama mengatakan Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Padahal Allah Ta'ala disifati dengan ilmul kamil, al-muhit bi kulli syai. Al-muhit bi kulli syai. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala memuji. Maka kaidah kita berbeda dengan kaidah apa? Orang-orang Rafidhah, Syiah. Wa fil jumlati kullu ma fil Qur'ani min hitabil mu'minin wal muttaqin wal muhsinin wa madhuhum wassana alaihim fahum as-sahaba awwalu man dakhala fi dhalika min hadhil ummati wa afdalu man dakhala fi dhalika min hadhil ummati. Maka secara keseluruhan setiap apa yang ada dalam ayat Qur'an berupa panggilan, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang bertakwa, wahai muhsin, atau pujian-pujian yang ada dalam ayat Al-Quran, maka para sahabat yang paling berhak mendapatkan pujian itu, dan mereka yang paling pantas untuk mendapatkan seruan itu, karena mereka yang paling pertama. Jadi mereka yang paling pertama, yang paling utama untuk mendapatkan apa? Itu semua. Jadi untuk mengetahui itu apa? Semua. Maka kaidah yang tadi, jadi landasan yang tadi adalah merupakan landasan yang sangat penting untuk dipahami oleh kita, bahwa kaidah ini sangat penting. Kita katakan Allah Ta'ala memuji Abu Bakar, memuji Umar, dan Allah Ta'ala mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Kemudian di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Kemudian orang-orang yang berbaik yang masuk di dalamnya Umar dan dan Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya, maka tidak mungkin mereka mati dalam apa? Kekafiran. Adapun kaidah yang kedua itu sangat gampang, artinya tidak mungkin Allah Ta'ala mencela seseorang lalu yang dicelanya itu adalah mati dalam apa? Keimanan. Jadi mati dalam keimanan. Maka landasan inilah bahwa Ahlus Sunnah punya sikap tersendiri tentang para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan kita memahami dari ini semua bahwa dari lembaran sejarah kita memahami bahwa tatkala seseorang itu keliru dalam memahami sejarah, maka akan membuahkan akidah yang keliru, pemahaman yang keliru, sikap yang keliru. Dengan itu kita wajib untuk mengetahui tentang sejarah yang sesungguhnya, yang kita akan bahas dalam 3 pertemuan yang akan datang. Adapun bulannya keberapa dan minggunya keberapa, kita bicarakan dengan panitia. Yang jelas kita masih punya PR tentang pembahasan ini, dan para mustami ya silahkan mencari sumber bukunya. Silahkan mencari sumber bukunya. Sebab daurah hari ini saya tidak punya hubungan dengan percetakan, ya. Saya cuma membahas dan menunjukkan bukunya. Jadi tidak jual beli buku. Jadi hanya saya punya hubungan apa dengan buku ini. Adapun dengan yang mencetak buku ini ataupun yang menerjemahkan, silahkan saja. Antum butuh kemana saja boleh. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan membuka forum soal jawab insya Allah. Sebelum terakhir aja. Kepada para jamaah sekalian, nanti ada tanya jawab. Dipersilakan untuk bertanya lewat tulisan atau juga mungkin bisa langsung bertanya ke Ustaz. Dan nanti di sela-sela acara tanya jawab ada door prize. Nanti Ustaz memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh antum dan untuk Ivan dan Ahmad sekalian. Hadiahnya ada 2. Barangkali nanti dipertimbangkan kepada tingkat kesulitan pertanyaan, Ustaz. Yeah. Yang terprize pertama berupa buku, dan yang kedua berupa gamis untuk ikhwan dan jilbab untuk akhwat. Silakan yang mau ada bertanya langsung. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan buku yang kemarin saya bahas ya, itu sebagai sumber yang termudah adalah buku yang dikarang oleh Syekh Ibrahim, yaitu oleh Profesor Dr. Ibrahim Ibnu Amir Ar-Ruhaili, dengan judul Mahbul Isabah Fit Tahriri Aqidati Ahli Sunnah Wa Mukhalifihim Fis Sahabah, dan ini pun sudah diterjemahkan. Apakah sependapat dengan ana apabila ada hadis sahih yang dhaif jangan dipakai dalam ibadah? Ya. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah, baik di dalam akidah ataupun dalam ibadah. Hanya saja para ulama ada pembahasan bahwa hadis dhaif boleh di dalam masalah targhib atau tarhib, yaitu dalam bentuk pemberian motivasi atau ancaman. Tetapi mereka yang membolehkan berdalil dengan hadis dhaif dalam masalah fadhail amal itu mensyaratkan beberapa syarat untuk menggunakan hadis dhaif. Pertama, tandariju tahta adilatil amah, bahwa hadis dhaif itu ada di bawah dalil-dalil yang umum, artinya tidak dalil yang mustaqil, tidak dalil yang menyendiri. Seperti umpamanya ya, keutamaan membaca surat Al-Waqiah umpamanya. Ya memang motivasi, tapi enggak ada dalil yang sahih yang di situ menunjukkan tentang keutamaannya. Ya. Kemudian yang kedua, di antara syaratnya alayakuna syadidud dhaif, bahwa dhaifnya tidak sangat dhaif, bukan maudhu, bukan la asralahu, bukan hadis munkar, bukan hadis syad. Yang ketiga, dan ini sangat sulit, alayataqida annahu min kalamir rasul. Kita tidak boleh meyakini bahwasanya itu adalah kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana diamalkan tapi tidak diyakini sebagai kalam Rasul? Maka sesungguhnya ini dalam bentuk tidak diamalkan itu. Dan yang rajih tidak diamalkan, sebab syarat ini juga tidak ada yang tahu kecuali ulama ya. Bagaimana jika mendengarkan kajian NV3 sambil makan, mengerjakan tugas, tiduran dan lain-lain? Apakah ilmunya akan berkah? Ya, selama kita mampu mendengarkannya dengan baik, ya, sehingga tidak menjadikan pemahamannya keliru, maka tidak mengapa kita lagi makan kita dengarkan, lagi kita istirahat kita dengarkan, lagi kita sambil tidur-tiduran kita dengarkan, tidak mengapa sebagian terdengar. Akan tetapi masalah barokah jelas ya, yang duduk di majelis taklim itu berbeda dengan yang semata-mata mendengarkan kasetnya. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ana pernah mendengar bahwa Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman kesesatannya paling ringan di antara Rafidhah yang lainnya. Dan ada yang bilang mereka masih dicap sebagai muslim. Apakah itu benar? Syukran. Ya. Kita katakan bahwa Syiah itu secara umum itu ada tiga kelompok ya. Artinya sekte pokoknya. Yang kita jelaskan kemarin adalah Syiah Tafdiliyah ya. Adalah Syiah Zaidiyah itu ya. Sini lihat. Wa bihadza yumkinu taqsimu syi'ah ila salasati firaq ra'isiyah. Jadi syi'ah itu bisa dibagi kepada tiga kelompok yang pokok. Yang pertama asy'ah aqabdiliyah. Humul ladzina yufaddiluna aliyan radhiyallahu ta'ala ala sa'iri ikhwanihi minas sahabah al-kiram. Min duni ayantakisu ahadan minhum kazaidiyah wa mansara siratahum. Syiah Tafdiliyah adalah syiah yang mengutamakan Ali atas seluruh para sahabat, tetapi mereka tidak menganggap cacat sahabat yang lain, tidak mengkafirkan sahabat yang lainnya, maka mereka itu dikenal dengan Zaidiyah. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Syiah Zaidiyah aqrabun nas ila sunnah. Artinya Syiah Zaidiyah ini orang yang paling dekat kepada sunnah. Kedua adalah Syiah Atabriyah. Alladzina yatawallawna Ali aliyan wa banihi min ghairi ta'lih. Lahum yatabarrauna min mimman siwahum. Yaitu Syiah Tabri'iyah, mereka yang berloyalitas kepada Ali dan keturunannya, tetapi tidak mengatakan Ali sebagai Tuhan, tidak sampai mengatakan Ali adalah sebagai Tuhan. Dan mereka itu barok, berlepas diri daripada yang lainnya, bahkan mereka mengkafirkannya. Maka ini adalah seperti Syiah 12 imam. Yang ketiga adalah Syiah Al-Gulat. Humul ladzina irtaqa'u bil a'immati ila martabatil uluhiyah. Yaitu orang-orang Syiah Gulat yang mereka mengangkat derajat imamah kepada derajat uluhiyah. Jadi mereka mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan seperti Ismailiyun ya. Dan yang seperti mereka firaq dari batiniyah dan sejenisnya. Nah, maka memang betul dari sisi penyimpangannya adalah berbeda-beda. Kalau yang sampai derajat yang kedua atau ketiga, maka ini bisa sampai kepada derajat kafir. Artinya sampai kepada derajat kafir dari sisi pemikirannya yang berkaitan dengan pemikiran apa mereka. Adapun Syiah Zaidiyah. Nah, saya ceritakan tentang Syiah di Yaman ya. Memang Syiah di Yaman itu di antara Syiah Zaidiyah. Dan itu ma'ruf ya bahwa Imam As-Sunani dalam kitabnya Subul Salam dan Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nil Autor fi Syahri Kitab ya, yang itu Al-Muntaqa ya, itu banyak menukil kalam Syiah Zaidiyah yang disebutkan karena memang ada di sana gitu, disebutkan madhabnya. Adapun cerita yang mungkin sampai ke Indonesia, dan ini juga ada cerita palsu yang ditayangkan salah satunya di Metro TV, di mana ada, dan ini perlu juga dijawab sebenarnya, itu cerita palsu ya, yang mengkisahkan tentang Dammad Darul Hadis ya, yang di situ disebutkan cerita palsu ya, memang orang-orang Syiah bikin cerita palsu bahwa di dalam Metro TV, dan saya juga menyaksikannya, mereka mengatakan bahwa mahasiswa yang ada di Yaman dan terutama yang di bawah markaz Darul Hadis itu merupakan bom waktu teroris masa depan, dan itu berupa tuduhan yang keji ya. Sebenarnya Ahlus Sunnah yang ada di Damaj yang sempat dikepung oleh orang-orang Syiah Huthiyun, Syiah Rafidah, Sa'dah ya. Dari sejak dulu mereka hanyalah menyebarkan ilmu, mengajarkan hadis. Di sisi mereka tidak punya harta, tidak bergelimangan harta. Sebab tentunya kami dan saya duduk di majelis itu tidak kurang dari 4 tahun. Kami semua dalam kesabaran, keteguhan dalam talabul ilmi, dan sabar dengan itu semua ya. Kami duduk belajar di bawah pohon, kemudian serba kekurangan dari makan dan sebagainya, tapi kami sabar sebab kami tahu bahwa ilmu adalah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka perlu diketahui bahwa Syekh Mukbil rahimahullahu taala, demikian juga penerusnya adalah Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala, yang membangun Markaz Darul Hadis, itu salah satu tokoh yang sejak dulu memerangi paham terorisme. Dan itu tidak benar apa yang diceritakan dalam Metro TV itu. Jadi tidak pernah ada hubungan dengan orang-orang yang sekarang menyebutkannya dengan Al-Qaeda. Tidak pernah ada hubungan sejak dulu. Bahkan ya, hakikat terorisme yang muncul di dunia ini adalah orang-orang kafir. Yahudi, Amerika, itu adalah tokoh terorisme dunia yang mereka telah membuat keonaran di dunia ini. Walaupun dunia-dunia Islam termasuk negara-negara Islam ditipu oleh propaganda mereka itu, karena mereka yang telah dan tidak pernah memberikan pertolongan kepada orang-orang Palestina, dan mereka tidak pernah juga menjadikan orang-orang Palestina itu merdeka. Nah, Syekh Mukbil rahimahullahu taala saya kisahkan ketika juga disebutkan Usama bin Laden rahimahullahu taala, dia adalah seorang muslim, wajib bagi kita adalah untuk mendoakannya. Adapun kesalahan-kesalahannya itu adalah di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuninya ya. Kita meyakini bahwa apa yang dinisbatkan beberapa kejadian kepada Usama bin Laden, jika itu benar, maka itu adalah dianggap satu kekeliruan di dalam ajaran Islam ya, di dalam ajaran Islam. Tetapi kita tahu bahwa selama dia mukmin, selama dia bertauhid, jika seandainya dia adalah berbuat salah, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuninya. Satu ketika menawarkan persenjataan kepada Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala untuk melakukan kudeta pada waktu itu. Dan Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala membantahnya. Bahkan ulama Yaman, ada ulama ya, yang digelari itu Abu Ismail, yang dia adalah merupakan kodi di Yaman, yang merupakan kodi di Yaman. Ketika dia berkunjung ke Urdun, ke Yordania, maka ditanya oleh salah seorang ulama di Yordania tentang apa pendapatmu tentang Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Maka dia mengatakan, wallah huwa sunni yansyurul kitab wa sunnah. Dia mengatakan, demi Allah dia sunni, menyebarkan Al-Quran dengan sunnah. Hatta Ali Abdullah Soleh yang sekarang dilengserkan oleh demo yang ada di sana, bahwa terjadinya perdamaian Yaman Utara dengan Yaman Selatan itu termasuk dakwahnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Dan yang menciptakan kedamaian, semakin sedikit keonaran, pertikaian di sana, hatta di antara kabilah, adalah dakwah Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Maka merupakan tikaman yang keji ketika orang menisbatkan seperti itu. Jadi ketika menisbatkan apa? Seperti itu. Dan kita sebagai bukti sebagai bukti. Ahlu sunnah yang keluar dari darul hadis itu tidak pernah satu pun yang melakukan bentuk-bentuk yang dianggap itu adalah bertentangan dengan Islam atau yang diketahui oleh orang lain adalah keonaran. Tidak pernah. Adapun kesalahan pribadi yang sifatnya adalah maksiat, ya terjadi. Sebab sebagai Bani Adam, tidak ada orang yang mengklaim dia adalah maksum. Nah, tapi kita lihat, tidak ada yang pernah melakukan itu. Itu adalah satu kedustaan. Dan ini menunjukkan satu pemutarbalikan. Sebab yang membunuh Ahlu Sunnah di Damaj adalah orang-orang Rafidhah, orang-orang Husiyun. Dan ini menunjukkan bahwa berita dunia ini diputar balik. Berita yang ada ke sini adalah diputar balik. Bahkan kaum muslimin di Indonesia juga tidak pernah tahu kalau di sana ada pembunuhan. Padahal thalabul ilmi anak kecil dibunuh, 30 masjid diratakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang ada di sana. Bahkan hak asasi manusia di dunia ini diam. Ketika sampai ke Damaj, tidak ada yang berbicara tentang hak asasi manusia. Dan kalau ada orang yang mengatakan, dan maaf ini disebutkan, yang disebutkan di Metro TV itu, bahwa itu menunjukkan kalau dikatakan thalabul ilmi yang ada di Damaj itu adalah teroris, maka itu sama mendukung teroris. Kenapa? Sebab orang yang didolimi dianggap teroris, orang yang mendoliminya tidak dianggap teroris. Bagaimana? Orang yang didoliminya, santri dari Indonesia lebih dari 5 orang yang syahid di sana, bunuh. Sebab untuk keluar pun sulit ya, dicekal di tengah perjalanan. Walaupun dalam pengakuan kedubes Indonesia memberikan wasilah untuk bisa keluar. Nah, ini adalah kedustaan merubah sejarah, merubah kenyataan. Jadi merubah kenyataan. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Bahkan kebencian orang-orang Rafidhah saya alami. Saya berikan satu kisah. Dalam satu perjalanan saya waktu itu, ketika mungkin sekitar udah 2 tahun di sana, waktu itu saya sakit, akan berobat ke Sokda. Antara Damaj dengan Sokda agak jauh. Waktu itu saya naik, lalu salah seorang dari ada salah seorang penumpang, dan sopirnya itu memuji Syekh Mukbil. Jadi si sopirnya itu memuji Syekh Mukbil dan berkata, dia mengatakan, "Wallah Syekh Mukbil imam. Demi Allah Syekh Mukbil itu adalah imam." Tiba-tiba ada orang yang naik itu, dan itu orang Syiah Rafidhah. Lalu dia marah, "La, wa laysa min ahlul bait." Kata dia, "Bukan, sebab dia adalah bukan dari ahlul bait. Sebab mereka mensyaratkan imam itu harus dari ahlul bait." Maka si sopir itu awam, dia masih merokok. Orang awam biasa, ya. Dia bukan orang yang mentamakin ya, dalam ilmu dan sisi yang lainnya, dari sisi surah artinya bentuk. Dia memuji sih. La wallah wa iman. Katanya demi Allah dia iman. Kata dia juga udah tentram nih kita katanya dengan fatwa-fatwanya sih. Maka si orang Rafidhah ini murka marah. Akhirnya dia turun lagi. Sama turun. Lalu melempar pintu sampai bang. Lalu dia pergi. Jadi ada wahnya tetap. Satu ketika saya di Sokdahnya itu, sampai di Sokdah, lalu ada tanya orang Rafidhah, "Aina anta?" "Ana indah Syekh Mukbil." "Anta Indonesia?" "Na'am, ana Indonesia." "Indaman?" "Indah Syekh Mukbil." "Syekh Mukbil hobis," kata dia. "Syekh Mukbil itu buruk," kata dia. Saya spontannya, "Anta hobis, kamu buruk." Tapi saya juga takut waktu itu. Nah, saya sendiri ketika berobat. Jadi ini dusta. Dusta. Dan kalau ada dikatakan, kenapa dituduh bahwa itu adalah dimungkinkan nanti akan terjadi apa? Terjadi teroris masa akan depan. Mereka mengatakan bahwa di sana belajar senjata. Nah, saya katakan, karena saya hidup 4 tahun. Selama saya di sana tidak pernah saya belajar senjata. Tapi saya tahu senjata. Kenapa? Karena di Yaman senjata itu ya seperti kita bawa pisau dapur. Seperti kita bawa golok. Kita ke hutan bawa golok, mereka bawa senjata. Apa bedanya? Kalau mereka pernikahan ya acaranya dengan menyuarakan suara senjata. Sesuatu yang biasa. Jadi bukan sesuatu yang itu akan memotivasi itu. Sebab terjadinya terorisme bukan dari itu. Terjadinya terorisme dari pemikiran. Maka ahlu sunnah, Syekh Mukfir rahimahullah ta'ala dan seluruh para ulama, kita berbicara tentang terorisme, itu bukan omong kosong. Bukan cerita palsu. Dan juga bukan kalau ada yang membayar baru berbicara. Kalau tidak ada bayaran, tidak bicara. Kalau ada bayaran baru melakukan, kalau tidak ada bayaran tidak melakukannya. Sebab saya tahu di Yaman sebagian tentara-tentara yang ada di Yaman ataupun kepolisian yang ada di Yaman yang mereka adalah kurang dalam agamanya, mereka mendapatkan pemberian dari musuh-musuh Islam untuk melegalitas adanya terorisme di Yaman. Gimana? Di sana hatta orang terjadi perbedaan antara kabilah, peperangan antara kabilah disebutkan ini Al-Qaeda. Padahal tidak ada Al-Qaeda di situ. Hanya perang kabilah saja. Perang di antara seperti mungkin seperti kemarin terjadinya. Di beberapa tempat di Sulawesi, di Bekasi, peperangan antara kampung tiba-tiba disebutkan di situ apa? Terorisme. Untuk apa? Kenapa? Udah dapat uang, tidak ada kejadiannya, malu. Jadi ini adalah cerita-cerita palsu. Walaupun kita juga meyakini adanya terorisme itu. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah salafiyun berbicara benar. Tanpa ada yang membayar, kita bicara tentang bahayanya khawarij, bahayanya penyimpangan dalam mengartikan jihad. Kita jelaskan apa itu jihad. Kita jelaskan apa itu makna terorisme. Sebab mungkin juga kita melihat adanya pandangan-pandangan dengan mengatakan bahwa ciri terorisme adalah orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Kan ini juga keliru. Kalau antum sholat berarti teroris ya. Sebab menegakkan sholat adalah menegakkan Islam. Para wanita memakai kerudung, memakai cadar. Oh ini teroris, kenapa? Ingin menegakkan syariat Islam. Kan keliru. Orang-orang yang memberikan komentar seperti itu. Tetapi umat Islam enjoy saja ada orang mengomentar seperti itu juga. Kenapa? Karena bodoh kitanya. Tidak tahu sejarah. Tetapi ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah tidak akan pernah tertipu. Kenapa? Karena Imam Hasan Basri berkata, "Ida aqbalatil fitnatu fala ta illa al ulama." Apabila fitnah itu muncul, tidak ada yang tahu kecuali ulama. Siapa mereka ahlu sunnah? Tahu sejarahnya. Tahu sejarahnya. Maka ahlu sunnah berbicara tentang ini kita meluruskan. Pertama, agar kaum muslimin tahu juga jangan tertipu. Yang membuat teror di dunia jangan hanya dituduh sekelompok yang didisbatkan kepada umat Islam. Kita harus tahu yang membuat teror di dunia ini banyak. Bahkan bentuk-bentuk teror itu banyak. Di Indonesia umpamanya. Jangan kita hanya berbicara tentang masalah terorisme yang ini. Apa? Timbulnya preman-preman. Kan ini terorisme sama. Teror kan? Irhab ini. Bahkan muncul hari ini orang bersekenta tentang apa? Tentang pilkada teror. Ini juga sama. Bagian dari terorisme. Dibakar apa? Rumah bupati. Dibakar anggota apa? Kantor apa? DPR dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk anarkis. Yang Islam, yang ahli sunnah itu membicarakan semua ini. Tidak hanya parsial. Kenapa? Sebab dakwah ahli sunnah itu semulia. dan berdakwah dengan tanpa harus dibayar. Itu bedanya dakwah alusnya, dakwah yang tegar. Dan kita juga tidak perlu takut ya, sebab mati itu satu kali. Dimanapun kita mati sama. Apa bedanya? Kita lihat ya cerita kemarin yang di Tasik itu 11 orang mau rekreasi, mobilnya baru. Tahu? Dia bersamaan dengan kereta itu. Tapi kenapa kok enggak sadar? Itu kematian, ajal Allah telah menentukan. Nah, maka ahli sunnah tidak perlu takut ya dengan propaganda dan sebagainya. Nah, tapi kita harus tahu, kita harus jeli ya bahwa propaganda itu dibikin. Nah, kemudian tentang masalah surya. Hewat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Bashar Asad ini salah seorang malik yang menuntut penduduknya adalah untuk sujud kepadanya. Dan ribuan pemuda telah dibunuhnya yang tidak ridho dengan sujud kepadanya. Bahkan dalam satu firqah ada Nasiriyah, Nusairiyah. Karena di Suriah itu ada Nasiriyah. Nasiriyah itu salah satu firqah Ishtirokiyah, yaitu apa? Sejenis komunisme ya, kalau di kita itu komunis yang semuanya boleh. Kemudian Nasiriyah juga ada firqah yang dinisbatkan kepada Syiah dan bukan Nusairiyah, yaitu mereka yang meyakini bahwa nanti di akhir zaman Abu Bakar akan dibangkitkan dan Umar akan dibangkitkan dari kuburannya dan akan disalib oleh Al-Qa'im, imam yang 12, imam yang ke-12 itu. Jadi ini perlu kita pahami sejarah, kenyataan apa yang ada hari ini. Pertanyaannya banyak, tapi saya akan tutup ya, karena pertanyaannya saya kira sama ya. Jawaban gini, kenapa orang-orang Syiah Rafidhah membunuh Ahlus Sunnah? Alasannya ada tiga ya. Pertama, karena menganggap kafir setiap orang yang tidak beriman kepada imam yang 12. Yang kedua, mereka menganggap Ahlus Sunnah adalah musuh Ahlul Bait. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa darah Ahlus Sunnah adalah halal. Salah satu tokoh mereka pernah ditanya, "Ma taqul fi qatli nasibi aw sunni?" Qala halalu dam. Walakinni attaqi alayka in qadarta an tuqliba alayhi ha'itan aw tigra aw tugriqahu fil ma likay la yashhadu bihi alayka faqan. Apa pendapatmu tentang membunuh nasibi atau sunni? Maka dia mengatakan halal. Tetapi kalau bisa katanya, bunuhnya kamu robohkan tembok supaya niban kepada dia, atau ditenggelamkan saja supaya tidak ada yang tahu kalau kamu yang membunuhnya. Dan keburukan-keburukan orang-orang Syiah berkaitan dengan Ahlus Sunnah ini sangat banyak. Dan ini sebagai penutup insyaallah, sebelum hadiah nanti insyaallah yang tadi dijanjikan. Apa pengkhianatan orang-orang Syiah Rafidhah kepada kaum muslimin? Pertama, lihat di sini. Ini cerita Abu Lulu'ah Al-Majusi, salah seorang pembunuh Utsman, maaf, pembunuh Umar. Maka kuburannya oleh mereka diagungkan dan dibikin kuburan ya. Dan kuburannya dibikin monumen dan mereka beristighosah dengan kuburan ini. Jadi beristighosah dengan apa? Kuburan ini. Ya. Jadi kita mengatakan Abu Lulu'ah adalah kafir, mereka mengatakan wali Allah. Ya Abu Lulu'ah agisni agisni. Nah ini ini lihat bahwa kaum Qaramithah ini pengikut Abu Thahir Al-Qaramithi. Dan itu pada tahun 311 sampai 339 mereka melakukan bentuk kezaliman. Pada tahun 311 Hijriah mereka mencekal dan menjegal kaum muslimin yang pulang dari ibadah haji, mereka membunuh lebih dari 20 ribu kaum muslimin. Pada tanggal 317 Hijriah, jadi 317 Hijriah, mereka melakukan keboliman dan masuk ke Ka'bah, ke Baitullah, dan mereka membunuh kaum muslimin yang ada di Ka'bah. Jadi yang ada di Baitullah. Nah, ini nanti saya jelaskan. Nah, mereka membunuh apa? Kaum muslimin yang ada di sana. Pada tahun 317 Hijriah sampai 339 Hijriah mereka mencuri Hajar Aswad. Jadi mereka mencuri Hajar Aswad, ya. Jadi mereka mencuri Hajar Aswad. Salah satu tokoh Syiah. Jadi dia mengatakan bahwa tanah Karbala akan diangkat ke surga nanti. Ya, itu salah satu keyakinannya. Ya. Dan pada tahun 317 tadi mereka melakukan pembunuhan di sekitar Ka'bah. Kaum muslimin dibunuh ribuan. Dan pada tahun 642 Hijrah mereka membunuh ahlus sunnah kaum muslimin yang ada di sekitar Baghdad. Dan jumlahnya adalah 1 juta orang lebih dibunuh. Nah, maka apa yang terjadi di Syria atau kita lihat di Yaman kemarin, maka itu adalah merupakan ulangan sejarah yang dilakukan oleh kaum Rafidhah kepada apa? Kaum muslimin secara apa? Secara umum dengan pemutarbalikan tentang apa? Sejarah. Jadi tentang pemutarbalikan masalah apa? Sejarah. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Insyaallah sebagian soalnya kita akan jelaskan pada daurah berikutnya. Dan sekarang kita ke janji yang tadi. Ada dua pertanyaan untuk Ikhwan atau Ahwat? Ikhwan, dua untuk Ahwat. Oh, iya. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaannya agak sulit ya. Hadiahnya ini. Ya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ya benar ya. Yang sanggup menjawab dulu ya, biar angkat tangan aja. Siapa yang mau? Oh, pertanyaannya dulu katanya. Enggak apa-apa, pertanyaan dulu. Ya. Ya, ya paling. Mencari yang mudah, insya Allah yang mudah. Apa tujuan utama dari orang-orang kafir melalui tangannya orang-orang Rafidhah mencaci para sahabat? Tujuan tadi disebutkan ada beberapa, silahkan. Ya. Ya. Yang kedua. Satu ya, di satu cukup ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa kenapa musuh-musuh Islam berbicara tentang sahabat berdasarkan dalil-dalil yang tadi, bahwa tujuan utamanya menghancurkan Islam dan memporak-porandakan akidah kaum muslimin, disebabkan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim sebagai wasilah bagi kita dalam memahami agama ini. Hadiahnya yang ini. Yang kedua. Ya. Imam Ibnu Qayyim kemarin. Yang kemarin ya, bahwa pengambilan ilmu itu ada dua jenis. Apa yang dimaksud? Ada dua cara mengambil ilmu. Ya, yang itu dulu yang paling. Ya, tentu. Ya. Jadi pengambilan ilmu itu ada kaum muslimin yang mengambil ilmu dengan tanpa perantara, mereka siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yang mengambil ilmu dengan perantara, mereka adalah selain para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kita semua hari ini. Betul, Ustaz? Iya, betul jawaban. Selanjutnya untuk apa? Kepanitia, tolong ini ada stiker untuk menjawab ya. Dibalik. Untuk ahwat lebih mudah insya Allah. Tolong ditarik aja gitu. Yang tadi dibahas ya. Sebutkan dua cara musuh Islam dalam menghancurkan akidah kaum muslimin melalui sejarah para sahabat yang tadi telah disebutkannya. Jadi sebutkan dua jalan atau dua cara musuh Islam, orang-orang Rafidhah, dalam menghancurkan ajaran Islam dan akidah kaum muslimin melalui jalan para sahabat. Artinya berbicara tentang sahabat. Ya, silakan. Iya. Iya. Jawabannya benar. Yang pertama tadi apa? Berdalil dengan hadis-hadis yang palsu. Yang kedua dengan kisah-kisah yang dhaif. Tadi apa? Buku apa jilbab? Oh, ini itu yang jilbab. Jilbab. Nah, hadiahnya yang itu, yang jilbab. Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu kaidah penting dalam membantah keyakinan orang-orang Rafidhah bahwa sepeninggal Nabi SAW wafat, para sahabat adalah murtad. Tadi ada dua kaidah. Silakan. Ya, jawabannya benar insyaallah. Silakan hadiahnya dikasihkan. Masih ada waktu ini? Kalau masih ada 15 menit lagi. Enggak apa-apa, ini ada beberapa pertanyaan mungkin ingin dijawab. Satu lagi ya. Oh, untuk ahwat ya. Satu lagi ya. Coba. Syiah terbagi kepada tiga kelompok ya. Secara pembagian pokok, Syiah yang manakah yang mereka paling sesat? Yang paling menyimpang jauh. Ada? Ya, silakan, paling mudah itu jawaban. Syiah Jahiliyah. Itu paling, yang paling sesat, bukan paling dekat. Ya, tapi boleh. Yang paling jauh penyimpangannya, bukan yang paling dekat. Kalau Syiah Zaidiyah itu yang paling dekat kepada Ahlu Sunnah. Ya. Gulatu Syiah, Syiatul Gulat, Gulatu Rafidhah, yang mereka mengatakan Ali adalah Tuhan. Yang kemarin kita jelaskan, Ali bin Abi Thalib sendiri yang memerangi mereka. Ya, hadiahnya dikasihkan, apa-apa. Ustaz, kemarin adalah pertama kali saya mengikuti pengajian. Tolong beri nasihat kepada saya agar dapat meneladani Rasulullah dan juga para sahabatnya. Adakah amalan yang saya bisa lakukan agar saya tetap istiqomah mengingat besarnya godaan hidup di zaman sekarang? Insya Allah ini pertanyaan. Adapun yang paling pokoknya, saya nasihatkan agar penanya atau yang lainnya untuk istiqomah dalam belajar. Karena nikmat yang paling utama, karena nikmat itu ada tiga, kata Imam Ibnu Qayyim. Nikmat itu ada tiga. Nikmat yang pertama, nikmat harta, kedudukan, tahta. Kedua, nikmat jasad ini, sehat. Tetapi ada nikmat yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, dan itulah pokoknya. yaitu seseorang diberikan taufik kepada ilmu bermanfaat. Jadi kalau antum duduk di majelis taklim, itu nikmat yang paling agung. Karena Imam Ahmad mengatakan ilmu lebih diperlukan oleh kita ketimbang makan dan minum. Istiqomah dalam mencari ilmu. Ya. Sehingga nanti akan memahami kedudukan Nabi buat kita. Karena para ulama telah menjelaskan nikmat yang paling besar adalah nikmat risalah, nikmat kenabian, nikmat kerasulan. Sebab kita tidak tahu bagaimana kita beragama, beribadah kepada Allah kalau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat para sahabat juga iya, karena mereka menjadi wasilah buat kita sehingga kita akan mencintai mereka dan mengikuti mereka. Nah, adapun jalan untuk istiqomah banyak. Pertama, kita berdoa kepada Allah taala agar kita istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dalam salat kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Kedua, talabul ilmi, mencari ilmu. Ketiga, duduk dengan orang-orang yang baik. Keempat, dekat dengan ulama, bertanya dengan orang alim. Tapi dekat dengan ulama jangan pakai SMS ya. Dan saya sering menjelaskan kalau antum SMS sama saya, memang saya tidak memenuhinya. Kalau antum ingin bertanya, SMS-nya minta ada waktu enggak? Kalau ada waktu, iya. Kenapa? Pakai SMS itu untuk pribadi saya tidak jawab. Alasannya ada tiga ya. Pertama, tidak setiap waktu bahwa seorang dai itu pulsanya ada. Ya, ketika antum SMS pas ada, mungkin saja di jalan tiba-tiba habis, belum beli dan sebagainya. Sehingga namanya SMS itu dia bisa langsung hari itu. Itu yang pertama. Kecuali kalau antum infak sengaja ngasih ya. Ngasih dulu apa? Pulsanya baru antum SMS. Yang kedua, bahwa sering terjadi fitnah bahwa terkadang antum ini bertanya tapi saya tidak tahu kondisi antum. Jawab, tiba-tiba antum melakukan sesuatu, ternyata jadi fitnah. Kenapa? Saya tidak tahu antum di mana. Maka saya, oh saya begini begini begini. Saya tanya dulu antum di mana, berapa jumlah antum? Tanya dulu. Supaya apa? Tepat antum bersikap. Kan itu. Terlebih, maaf Pak Ustaz, suami saya melakukan ini dengan ini. Saya tidak percaya langsung. Saya cari tahu benar enggak suaminya ditelepon. Saya tidak menceritakan isinya nelpon saya, enggak. Begini-begini. Memancing dia. Kenapa? Kalau tiba-tiba memberi fatwa, tiba-tiba istrinya minta cerai gitu kan. Atau benar enggak kalau suami saya telah mengatakan ini bahwa ini telah cerai. Padahal suaminya tidak mengatakan itu, kan banyak bahaya fitnah. Jadi lewat SMS itu. Kemudian yang ketiga alasannya, bahwa kalau saya duduk seperti ini ngisi, maka SMS-nya itu banyak. Terkadang ada yang sampai 50 SMS itu tidak dijawab gitu. Artinya ketika ngisi seperti ini, karena saya tidak pernah mematikan apa? Mematikan HP. Atas saya itu tidur, karena berkeyakinan kalau ada apa-apa saya mesti tahu ya, terutama saya punya pesantren, maka saya tidak pernah mematikan HP. Dari mana HP itu datang, siapa yang menelpon, mesti kalau itu yang penting saya ada itu lagi. Jadi kalau sekarang itu ketika saya ngisi bisa 50 SMS. Jadi mana yang harus jawab? Maka SMS ini sulit ya. Dan terkadang perlu tafsir. Gini ya. Maaf ya ummahat umpamanya. Saya jawab begini, tanya lagi. Akhirnya masa saya SMS-an sama ibu-ibu gitu. Sama akhwat itu. Jawab begini. Oh begini maksudnya Ustaz. Jawab lagi. Tanya lagi. Akhirnya lama-kelamaan kan fitnah. Ya Ustaz juga manusia. Yang sama. Digoda sama syaitan sama. Jadi antum kalau pengennya telepon saja. Bisa enggak nelpon? Kata saya silahkan. Ya itu pengen bertanya. Saya kira cukup untuk persiapan apa? Sholat duhur dan persiapan membereskan ini. Kaum muslimin para pendengar Radio Roja, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, dari bedah buku tadi itu baru lembaran pertama, baru satu halaman ya yang saya bahas. Karena memang bukan belum bahas isinya, saya baru bahas mukadimah pentingnya mempelajari tarikh. Dan kita akan bahas kisah yang ada tentang para sahabat, mana yang sahihnya, mana yang tidak sahihnya, bagaimana cerita yang sebenarnya, dan bagaimana sikap kita pada para sahabat. Kita akan jelaskan insyaallah pada daurah berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.